Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'da. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahannya serta nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk mengamalkan salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu at-tafaqquh fid din, mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa ma'asyarut talabah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, pada malam hari ini, insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan dari pembahasan seputar fikih dari kitab Taisirul Allam Syarhu Umdatil Ahkam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan apa yang dibawakan oleh mu'alib di sini tentang pendahuluan masalah al-ghusl, masalah mandi, dan telah disebutkan oleh mu'alib di sini definisi atau pengertian mandi. Yang dimaksud dengan mandi adalah ta'mimul badan bil ma', yaitu membasahi seluruh badan dengan air. Maka inilah yang dimaksud dengan mandi. Dan ini pula sebagaimana yang telah kita sebutkan, di antara rukun mandi dari mandi janabah adalah seseorang harus membasahi seluruh badannya, mulai dari ujung rambutnya sampai dengan ujung kakinya, itu dengan air. Dan juga telah kita bacakan apa yang dibawakan oleh mu'alib di sini tentang hikmah atau faedah disyariatkannya mandi. Bahwasannya mandi tidak hanya ini sebuah adat, tetapi lebih daripada itu. Bahwasannya di dalam agama Islam ada istilahnya mandi yang sifatnya ibadah, yaitu mandi janabah. Dan di dalamnya terdapat beberapa faedah, manfaat atau hikmah yang bisa kita ambil, baik kaitannya dengan masalah jasmani dan rohani. Di antara manfaat yang bisa kita dapatkan dari segi jasmani, yaitu badan kita akan bersih, sehat, segar. Begitu juga di antara faedah sebagaimana yang disebutkan oleh mu'alif, di antara faedah mandi dari sisi batin, dari sisi rohani, kita akan tenang, ya. Karena dengan kita mandi itu akan menyebabkan atau menenangkan pikiran kita, dan manfaat yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama. Kita masuki hadis yang pertama dari bab tentang mandi ini. Al-hadithu ats-tsaminu wal isrun. Hadis yang ke-28. Kalau menurut urutan dari hadis yang pertama. Adapun kalau diurutkan berdasarkan bab, maka ini hadis yang pertama dari kitab Babul Ghusl, masalah mandi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turukil Madinah wa huwa junubun. Qala fankhanastu minhu fa dhahabtu fahtasaltu thumma ji'tu. Faqala aina kunta ya Aba Hurairah? Qala kuntu junuban. Fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah. Faqala subhanallah, Innal mu'min la yanjus. Muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabatnya mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan telah kita sebutkan sekelumit atau sedikit tentang biografi, data diri serta keutamaan nama yang ada pada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antara yang paling naam besar yang ada pada beliau, dari keutamaan beliau, beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'dhi turukil Madinah wa huwa junubun. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari bertemu dengan Abu Hurairah di salah satu atau di sebagian jalan yang ada di Madinah. Wa huwa junubun, dalam keadaan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sedang junub. Qala, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, fan khonastu minhu. Kemudian aku pergi atau menjauh dari beliau secara diam-diam. Karena beliau merasa ya, naam, beliau ya tidak suci. Ya, karena beliau sebelumnya itu junub, sehingga beliau ya tidak ingin ya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan junub. Jadi beliau berinisiatif untuk secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahabtu faghtasaltu. Kemudian aku pergi, faghtasaltu. Kemudian aku mandi. Tsumma ji'tu. Kemudian aku kembali yang menghadap atau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebelumnya beliau pergi ya secara diam-diam meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aina kunta ya Abu Hurairah? Di mana engkau tadi wahai Abu Hurairah? Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menghilang secara diam-diam. Sehingga ini naam ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemana engkau tadi yang menghilang? Qala, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kuntu junuban, aku tadi ya sedang junub. Fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah. Dan aku ya naam fakarihtu, aku kurang suka untuk duduk-duduk bersamamu dalam keadaan aku belum suci atau tidak suci. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar hal ini, beliau mengatakan, subhanallah. Ya, beliau merasa naam kagum, merasa takjub. Ya. Innal mu'min la yanjus. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya. Kita lanjutkan apa yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Gharibul hadis, lafaz asing yang bisa atau lafaz asing yang ada pada hadis ini. In khonastu, makna in khonastu bil kha al-mu'jamah was sin al-muhmalah, dengan kha yang di fathah dan sukun. Makna al-khonas atau khonastu minalus, ya diambil dari kata al-khunus, wa huwa at-ta'akhkhuru wal ikhtifa, yaitu menjauh ya secara diam-diam. Yani insalaltu wahtafaitu, aku pergi ya secara diam-diam. Qala Ibnu Faris, berkata Ibnu Faris rahimahullah, al-khunus adh-dhihabu bi khafiyah. Ini maksud dengan al-khunus bagaimana yang telah disebutkan, yaitu seorang pergi ya secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam. Wa khunus ar-rajul ta'akhkhar, yang dimaksud dengan seorang itu ya al-khonas atau khonas, maksudnya adalah ta'akhkhar, yang menjauh ya atau pergi secara diam-diam. Yang ketiga di antara lafaz asing yang ada pada hadis ini adalah minhu, ya aku menjauh minhu, ay min ajlihi, ya karena beliau atau sebab beliau. Haitu ra'aitu nafsi najasan bil idafati ila taharatihi wa jalalatihi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu dalam keadaan junub, beliau menjauh ya minhu, maksudnya adalah min ajlihi, ya dengan sebab adanya Rasulullah, karena beliau menganggap diri beliau itu najis, ya memiliki najis, sehingga diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anggapan ini. Dikira Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam keadaan junub itu seorang itu ya fisiknya atau dirinya itu najis. Naam, takala ini disandarkan kepada sucinya beliau dan mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lafaz asing yang keempat adalah la yanjus, tidak najis, bi dhammil jim wa fathiha, dengan didomakan jim atau difathakan. Kemudian lafaz asing yang kelima subhanallah, ya maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ajjubun min i'tiqadi Abi Hurairah atanajjusu minal janabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ta'jub, ya kagum atau heran atau yang semisal dengannya, dari keyakinan Abu Hurairah bahwasannya seorang junub itu dihukumi najis, ya sehingga diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang muslim itu walaupun dia berhadas dia tidak najis, ya fisiknya tidak najis. Naam. Kemudian al-makna al-ijmali, makna secara global hadis ini, lakiya Abu Hurairah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi turukil Madinah. Hadis ini menceritakan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebagian jalan yang ada di kota Madinah. Wasadafa annahu junubun. Kebetulan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam keadaan junub. Fakana min ta'dhimihi lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa takrimihi iyyah an kariha ayujalisahu wa yuhadithahu ala tilkal hal. Dikarenakan ya kemuliaan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu ya kurang suka ya atau tidak enak untuk duduk-duduk bermajelis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan junub. Fan salla fi khafiyatin minan nabi sallallahu alaihi wasallam wahtasala, sehingga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pergi secara diam-diam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wahtasala untuk ya mandi. Thumma jaa ilaih, kemudian kembali ya menemui an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ila aina dhahabah, ya kemana tadi engkau pergi. Fa'akhbarahu bihalihi, kemudian sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan ya keadaannya. Wa annahu kariha mujalisatahu ala ghairi taharah, bahwasanya beliau ya segan atau tidak enak untuk duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau tidak suci. Fata'ajjaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min hali Abi Hurairah hina dhanna najasata al-junubi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam takjub naam dari keadaan Abu Hurairah yang menyangka bahwasannya seorang yang junub itu najis. Wa dhahaba liyahtasila, sehingga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pergi ya untuk mandi terlebih dahulu. Wa akhbarahu, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan annal mu'min la yanjus, bahwasanya seorang mukmin itu tidak najis. Ala ayatin hal, ya dalam keadaan apapun, ya dalam kondisi apapun. Ma yukhadhu minal hadis, ya apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Yang pertama adalah kaunul janabah laisat najasatan tahullu al badan. bahwasanya keadaan seorang yang junub itu tidak najis, ya, walaupun itu ada pada tubuhnya. Dan inilah keyakinan seorang muslim, bahkan bukan hanya muslim, disebutkan oleh para ulama, ya, manusia baik dia muslim maupun kafir non muslim, baik dia muslim maupun ya non muslim kafir, jasadnya itu suci. Bahkan air liur, ya, air liur, ya, dibahas pula oleh para ulama, ya, hukum air liur orang kafir juga suci, ya, juga suci. Jadi jasad ya muslim, begitu juga non muslim, ya, kita misalnya bersalaman dengan laki-laki muslim, laki-laki dengan laki-laki, atau seorang perempuan bersalaman dengan perempuan non muslim, maka tidak perlu kita berwudu atau sampai membatalkan wudu kita, ya, karena jasad mereka itu suci. Nah, adapun ayat yang menyebutkan innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya seorang musyrik itu najis, yang dimaksud dengan najis di sini dibahas oleh para ulama adalah najis maknawi, ya, karena najis itu atau toharo itu ada dua, ada toharo al-hissi, ada toharo maknawi, ada suci secara jasad, ada suci secara ya batin. Seorang itu dikatakan suci jasadnya tatkala dia terhindar dari hadas dan najis. Ya, oleh sebab itu di antara syarat sah salat adalah at-taharah. Seorang suci secara jasad, ya, dari hadas dan najis. Kalau dia memiliki hadas, maka harus diangkat terlebih dahulu hadasnya. Kalau dia memiliki hadas kecil, maka diangkat dengan wudu. Kalau dia memiliki hadas besar, maka wajib diangkat dengan mandi. Kalau misalnya dia tidak bisa mandi atau berwudu, maka bisa menggunakan yang bisa menggantikannya, yaitu tayamum. Nyata kalau mungkin dia sakit, ya tidak mungkin dia bersentuhan dengan air. Kalau misalnya bersentuhan dengan air, bisa memperparah atau memperlambat kesembuhannya. Atau dia tidak menemukan air, ya, dia sudah berusaha mencari air untuk berwudu atau berusaha mencari air untuk mandi dan dia tidak mendapatkannya, maka alternatif yang kedua adalah dia bertayamum. Ya, dia bertayamum. Nah, ini namanya suci secara jasmani. Ada suci secara maknawi. Yang dimaksud dengan suci secara maknawi adalah seorang suci dari segala macam yang mengotori hati. Apakah itu dari kesyirikan, ya, kemunafikan, kekufuran, kemaksiatan, dan segala jenis yang menodai hati, yang mengotori hati, seperti penyakit iri, penyakit dengki, penyakit hasad, penyakit sombong, penyakit dendam. Ya, ini penyakit-penyakit hati. Nah, yang dimaksud dengan ayat tadi innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya seorang musyrik itu najis, orang kafir itu najis, maksudnya adalah najis secara maknawi. Ya, najis secara maknawi. Maksudnya adalah hati orang musyrik, hati orang kafir itu najis. Karena hati mereka berisi dengan kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, ya, berkumpul di dalamnya. Sehingga dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala orang musyrik itu najis batinnya. Ya, sehingga keluar dari sini, ya, mereka tidak najis secara hissi. Ya, orang kafir itu tidak najis. Sehingga kalau kita bersentuhan dengan orang kafir itu tidak sampai membatalkan wudu atau kita tidak perlu berwudu. Nah, dan ini sebagai ya bantahan dan juga meluruskan ya keyakinan-keyakinan sebagian kelompok. Ya, keyakinan-keyakinan sebagian kelompok yang meyakini, ya, yang menghukumi, nah, orang yang di luar kelompoknya itu kafir, ya, musyrik, kalau belum berbaiat dengan pemimpin mereka. ya, kalau belum berbaiat dengan pemimpin mereka. Sampai-sampai mereka menghukumi naam fisik kita yang di luar dari golongan mereka itu najis. Ya. Kita sholat di masjid mereka sampai bekas sholat kita dipel. Kalau ditanyakan kenapa, ya, kalian lakukan demikian, alasan mereka, ya, mungkin saja kalian yang sholat di masjid kami itu membawa najis, sehingga kami bersihkan. Ya, sampai-sampai ada sebagian yang mengikuti kelompok ini, naam, ya, dengan orang tuanya saja dia menganggapnya kafir. Ya, punya jemuran di rumah, ya, dia tidak mau diambilkan orang tuanya. Khawatir nanti ada najis, naam, yang menyentuh pakaiannya. Tak kala pakaian tersebut diambilkan oleh orang tuanya sampai seperti ini. Tapi yang aneh, bin ajaib, ya, kalau kita kasih duit, ya, mereka tidak pernah dinukilkan mencuci uang. Ya, padahal uang itu kan sama juga seperti baju. Ya, bisa jadi bersentuhan ada najis di situ. Kalau menurut atau mengikuti cara pandang mereka, tidak dinukilkan tak kala kita beri duit atau beri bantuan atau misalnya ya, jual beli, ya. Ada di antara mereka yang mencuci uang, itu enggak ada. Ya, ini juga aneh bin ajaib. Nah, padahal ya tidak benar. Seorang muslim itu walaupun bukan dari kelompoknya, ya, itu najis. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi, "Innal mu'min la yanjus." Seorang mukmin itu tidak najis. Bahkan bukan hanya seorang mukmin, para ulama menyebutkan tidak ada khilaf di tengah para ulama. Ya, fisik orang kafir, jasad orang kafir itu juga tidak najis. Ya. Jasad mereka tidak najis kalau kita bersentuhan. Ya. Itu tidak masalah. Bahkan juga ya sesembelihan orang kafir, dalam hal ini ahlul kitab, naam, dari kalangan Yahudi dan Nasrani, itu saja boleh kita makan. Ya, sembelihan mereka. Ini bukan hanya fisik, ya, bukan hanya bersentuhan fisik. Ya, itu boleh kita makan. Bahkan seorang laki-laki muslim boleh menikahi ahlul kitab. Boleh menikahi wanita ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Dan ini khusus laki-laki, ya, dengan perempuan ahlul kitab, tidak sebaliknya. Ya, bukan perempuan muslim menikah dengan ahlul kitab, ini tidak dibenarkan. Yang boleh laki-laki muslim yang menikahi ahlul kitab, apakah dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Maka jelas dalil-dalil ini menunjukkan, ya, bahwasannya fisik orang kafir, jasad orang kafir itu tidak najis. Lebih-lebih dia seorang muslim. Ya, lebih-lebih dia seorang muslim. Jadi keyakinan yang menajiskan, ya, kelompok selain daripada kelompoknya, ini adalah keyakinan yang tidak benar. Ya, dibantah dengan naam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, innal mu'min la yanjus. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, kaunul insan la yanjus la hayyan wala mayitan. Nah, di sini juga disebutkan yang menguatkan faedah yang pertama tadi. Keadaan seorang manusia itu tidak najis, baik dalam keadaan hidup maupun meninggal. Ya, dia masih hidup itu suci, begitu juga mati. Dan ini berlaku, ya. Berlaku juga kepada orang kafir. Dan ini berbeda, ya, dengan hewan. Ya, berbeda dengan hewan. Ya, kalau hewan naam yang tidak sempat disembelih, maka dia dihukumi bangkai. Dan bangkai, para ulama menyebutkan hukumnya najis. Ya, bangkai hukumnya najis. Kemudian yang ketiga, di antara faedah dari hadis yang mulia ini, jawazu ta'khiril ghusli minal janabah. Diperbolehkan mengakhirkan mandi dari janabah. Ya, tidak harus mandi janabah, ya, langsung tatkala kita junub. Ya, hanya saja disukai, ya, disukai untuk seorang itu kalau dia dalam keadaan junub untuk sesegera mungkin, ya, untuk segera mungkin na'am mandi janabah, apalagi kalau dia tidur di dalam masjid, ya. Bahkan sebagian para ulama berpendapat tidak diperbolehkan seorang tidur atau berdiam diri di dalam masjid dalam keadaan memiliki hadas besar seperti junub, ya. Ini pendapat sebagian para ulama, ya, tidak diperbolehkan seseorang tidur atau bertempat tinggal di dalam masjid dalam keadaan dia berhadas besar. Hanya saja, ya, pendapat ini sebagian para ulama menyelisihinya, ya. Sebagian lagi mengatakan, ya, tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Hanya saja disukai kalau dia misalnya di dalam masjid untuk segera dia na'am mandi janabah. Di antara dalil yang mereka sebutkan atau sebagian para ulama menyebutkan kenapa seorang yang junub tetap boleh tinggal di dalam masjid, na'am, karena dahulu, ya, para sahabat dari kalangan Ahlu Suffah, itu para sahabat yang rumahnya adalah masjid, seperti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau tidak memiliki rumah, beliau merantau dari negeri Yaman, beliau tinggalkan sanak keluarga, beliau tinggalkan, ya, rumah, kemudian beliau pergi, ya, menuntut ilmu, bermulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan rumah beliau, tempat tinggal beliau adalah masjid. Dan bukan hanya beliau saja, banyak dari kalangan para sahabat yang rumahnya adalah masjid. Kata para ulama, ya, mustahil para sahabat yang tinggal di dalam masjid ini mereka tidak junub. Ya, mereka tidak junub. Ya, mungkin saja di antara keadaan mereka ada yang junub dan tetap tinggal di dalam masjid. Sehingga inilah bantahannya atau pendapat sebagian para ulama bahwasannya orang yang junub juga tetap boleh, ya, tinggal di dalam masjid. Hanya saja sebagian para ulama menyarankan, ya, kalau kita, ya, tidur di dalam masjid misalnya i'tikaf atau masjid inilah sebagai tempat kita belajar, ya, tidur, ya, kalau kita junub ahsan, ya, untuk segera kita mandi, ya, untuk mengangkat hadas besar yang ada pada kita. Begitu juga tatkala kita di rumah, ya, tatkala kita junub itu disukai untuk segera mandi. Minimal di antara sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang junub setelah mendatangi istrinya adalah minimal dia berwudu. Dan inilah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau, ya, kalau misalnya tidak mandi atau tidak langsung mandi setelah junub, beliau minimalnya berwudu meringankan hadas, ya, walaupun tidak sampai mengangkat hadas besar, karena hadas besar itu tidak bisa terangkat dengan wudu, ya. Al-wudu bisa mengangkat hadas kecil, hadas besar tidak bisa terangkat kecuali dengan mandi, ya, kecuali dengan mandi. Naam. Kemudian yang keempat, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah ta'zimu ahli al-fadl wal ilmi was salahi wa mujalasatuhum ala ahsanil hayat. Yang keempat adalah mengagungkan, memuliakan, menghormati ahli al-fadl, seorang yang memiliki kemuliaan, wal ilmi atau dia memiliki ilmu, wassalah atau dia adalah orang yang baik, orang yang soleh, wa mujalasatuhum ala ahsanil hayat, dan juga, ya, disukai, naam, untuk kita, ya, dalam keadaan sebaik mungkin tatkala duduk-duduk bersama mereka, ya, seperti yang dicontohkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau tidak senang, ya, atau tidak suka atau tidak enak kalau bertemu, berjumpa, bermajelis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan junub, dalam keadaan tidak bersih. Maka dari hadis ini diambil faedah kalau kita ingin, ya, bermulazamah, apakah mendatangi taklim misalnya, ya, atau halaqah ilmu atau mendatangi ulama atau orang-orang yang memiliki kemuliaan, hendaklah dengan ya keadaan yang baik. Kalau bisa dengan pakaian yang bersih, rapi, ya pakai minyak wangi. Apalagi kita mau mendatangi masjid, disunahkan untuk sebaik mungkin. Karena yang mau kita datang ini adalah majelis akhirat, ya. Naam, kita ingin mendatangi majelis akhirat, bukan majelis dunia, bukan majelis kohwah, bukan majelis kopi, bukan majelis warung, ya, bukan kondangan. Jangan sampai terbalik, ya. Dan inilah mayoritas keadaan manusia. Giliran mendatangi kondangan, giliran mendatangi walimahan, giliran mendatangi acara makan-makan, giliran mendatangi rapat misalnya dengan perusahaannya, dengan orang-orang penting, ya, dengan rekan-rekan bisnisnya, dia dengan keadaan yang sangat bagus, ya, tidak mau dia sembarangan, ya, apalagi yang nak mau mendatangi calon mertua, ya, nggak mungkin dia pakai baju ya serampangan, ya, baju yang sobek-sobek, nggak mungkin, ya, tentu dia ya rapi, ya, baju yang bagus, ya, kemudian rambut disisir rapi, pakai minyak wangi, ya, betul-betul dengan keadaan yang bagus. Nah, jangan sampai seperti ini. Bukannya dilarang, bukan, diperbolehkan. Ya, kita mau mendatangi majelis dunia dengan ya, keadaan yang baik, boleh, boleh kita mendatanginya. Ya, bahkan sebagian para ulama, di antara tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berpenampilan baik. Kita misalnya memiliki banyak uang, kita belikan jubah yang bagus, ya, pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, rumah yang bagus. Bahkan di antara kebahagiaan seorang muslim yang ada di dunia adalah al-makanul wasi', rumah yang luas, kendaraan yang bagus. Ya, dia belikan, ya, dalam rangka tanda syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia niatkan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sebagaimana yang telah kita sebutkan, jangan sampai ya penampilan kita, tatkala kita mendatangi majelis-majelis dunia, ya, itu mengalahkan tatkala kita mendatangi majelis akhirat, majelis ilmu, mau mendatangi sholat, mau mendatangi taklim, ya, jangan sampai keadaan kita seadanya, ya, pakaian seadanya, giliran ke kantor dengan pakaian yang mewah, yang bagus, tapi giliran mendatangi majelis ilmu, mendatangi sholat seadanya, ya, seadanya, ya, pakaian seadanya. Padahal dia mampu untuk membeli lebih dari itu, ya, dia mampu lebih dari itu. Sehingga sebagaimana yang telah kita sebutkan, ya, tatkala kita mau mendatangi ya majelis-majelis ilmu, majelis akhirat, mendatangi masjid, ya, mendatangi tempat-tempat untuk kegiatan ibadah, maka disunnahkan untuk kita sebaik mungkin, ya, sebagus mungkin. Kemudian kata mualif di sini, masru'iyatu isti'dzani tabi'i lil matbu' fil insiraf. Di antara faedah pula dari hadis ini adalah disyariatkan, ya, atau disunnahkan untuk seorang pengikut, ya, untuk seorang pengikut atau seorang murid atau yang semisal daripadanya, meminta izin terhadap yang diikuti, ya, tatkala dia ingin berpaling, dia ingin pergi. Haitsu ankara Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Abi Hurairah dihabahu min ghairi ilmihi wa huwa min husnil adabi. Dari sisi mana faedah ini diambil? Dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari, yang mempertanyakan perginya Abu Hurairah radhiyallahu anhu tanpa sepengetahuan beliau, ya, tanpa sepengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi dari sisi inilah diambil faedah, ya, kalau kita ya ingin pergi, ya, maka kita meminta izin. Ya, apakah itu kepada orang tua kita? Ya, kalau misalnya kita tinggal di rumah bersama orang tua kita, orang tua kita lah sebagai kepala keluarga, penanggung jawabnya. Baik buruk kita di rumah, orang tua yang menjadi ya penanggung jawabnya. Maka di antara bentuk baiknya adab kita kepada kedua orang tua, kalau kita ingin pergi itu meminta izin. Ya, ini di antaranya adalah untuk memuliakan mereka, menghormati mereka. Ya. Nah, dan ini juga kalau bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya. Kalau misalnya anak kita mau bermain, ya, kita tanamkan ke anak-anak kita untuk mereka meminta izin terlebih dahulu. Ya, kita tanamkan misalnya, wahai anak misalnya, kalau antum mau pergi, ya ngomong dulu sama abi sama umi. Ya. Jangan seperti kita dulu ya. Ya. Pergi seenaknya, ajak teman main ya ke sawah, pergi ke sawah. Ke sungai, pergi ke sungai. Ya. Pas mau maghrib atau sudah malam belum pulang, orang tuanya nyari-nyari kemana, ya, nggak tahu entah di mana, ya, ternyata sudah ya hilang, ada juga yang diculik orang, kan repot yang kalau seperti ini, bahkan ada yang mungkin ya terlalu jauh bermain, ya, nah entah kemana perginya, ya tempat-tempat yang membahayakan, ya ini akibatnya, ya. Nah, merugikan ya orang tua, merugikan diri sendiri. Jadi tak kala kita ingin pergi, ya, terlebih kita ini ada penanggung jawabnya, ada orang tuanya, ada guru kita, maka hendaklah ia meminta izin. Ya, itu untuk kebaikan kita bersama. Ya, terkhusus juga santri misalnya. Ya, antum-antum di sini itu dititipkan oleh orang tua antum, dan ini amanah dari orang tua antum. Ya, tahunya orang tua antum, apalagi misalnya orang tua antum jauh di sana, ada yang di Sulawesi, ada yang mungkin ya di Berau, ya, ada yang mungkin di Balikpapan, ada yang mungkin di Tenggarong misalnya. Ya, tahunya orang tua antum, antum itu ada di pondok, ya, ada di pondok. Jangan sampai nanti ya tiba-tiba dapat kabar ya antum sudah di ya pasar, ya tiba-tiba misalnya kecelakaan, ya padahal tidak ada izin dengan pondok, ya. Jadi kami harapkan terkhusus dengan santri semua, ya bukan kami mau dibesar-besarkan, tidak, ya bukan kami pengen diagung-agungkan, tidak demikian, ya. Nah, ini untuk kebaikan bersama, ya, untuk kebaikan bersama, untuk antum juga, ya, bukannya antum dilarang itu sampai haram, tidak, ya, bukan berarti kami misalnya melarang tidak boleh keluar batas, haram hukumnya, tidak demikian. Siapa yang mengharamkan antum keluar batas itu? Enggak ada, ya, bahkan bisa dituntut mungkin kami, ya, kalau kami sampai mengharamkan hukumnya keluar batas itu, enggak ada. Cuman ini sekedar peraturan untuk kebaikan. Ya, untuk kebaikan. Jangan sampai nanti dibebaskan, ya. Nam, keselamatan antum ya dipertanyakan. Ya, ada yang mungkin nanti main ke sungai, enggak tahu kalau di sungai tiba-tiba ada buaya, tenggelam. Ya, ada yang pergi ke hutan, enggak tahu ternyata di hutan banyak ular, dipatok ular misalnya, na'udzubillah. Ya, ada yang jalan ke, ada yang pergi ke jalan raya, tiba-tiba diserempet motor atau mobil. Nah, jadi ujung-ujungnya antum sendiri yang berbahaya. Ya, antum sendiri yang berbahaya. Jadi peraturan-peraturan yang dibuat oleh pondok itu untuk kebaikan kita bersama. Begitu juga tak kala antum dilarang menggunakan HP. Ya, hukum asalnya tidak haram. Siapa yang mengatakan haram? Itu masalah dunia. Masalah yang mubah. Hanya saja demi kebaikan kita bersama, untuk sementara, karena antum belum bisa ya memposisikan antum sendiri, sehingga dilarang untuk sementara. Ya, apa jadinya misalnya pondok kita, pondok Ahlus Sunnah misalnya, seluruh santrinya boleh memegang HP, silakan. Ya, mau tipe apa silakan. Ya, Nah, boleh ya setiap anak membawa HP Android. Ya, boleh pakai data internet, boleh Facebookan, boleh WA-an. Kira-kira pondok itu bagus apa enggak? Hah? Bagus apa enggak kira-kira? Hancur. Ya. Bukan pondok lagi mungkin. Ya. Mungkin tempat atau sarang maksiat ujung-ujungnya. Satunya di pojok sana main game. Satunya di pojok sana ternyata YouTube-an. Satunya di pojok sana ternyata nonton kartun. Satunya lagi di sana nonton bola misalnya. Satunya di sana ternyata lagi musikan. Ya rusak pondok kita. Ya hancur. Ya. Jadi dilarangnya kita yang menggunakan HP itu untuk sementara. Nanti kalau misalnya antum sudah dewasa, ya antum sudah bekerja misalnya, memerlukan HP untuk bisnis, ya, untuk hubungan dengan rekan bisnis, untuk jualan silakan, ya, apalagi antum sudah berakal misalnya, sudah bisa, ya, memposisikan diri. Tapi kalau untuk sementara, ya dilarang, ya, bahkan bukan hanya kita, di luar sana itu lebih ketat, ya. Pondok-pondok di luar sana atau sekolah-sekolah di luar sana, bahkan sekolah-sekolah yang sifatnya ikatan dinas, ya sekolah-sekolah yang ikatan dinas itu lebih ketat, peraturannya lebih ketat. Ya, antum melanggar sedikit kena SP, melanggar sedikit bisa keluar, bisa DO. Ya, itu sekolah dunia. Ya, apalagi ini kita untuk akhirat. Ya, maka lebih baik lagi untuk kita taati. Allah Taala al-Miswab. Mungkin ini bisa kita bahas, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.